kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sekulai kekasan, tak penting mau tanam dekat dengan berawi ringan langit berbarengan. Dan kita wajahnya lagi kasmaran. Teman rasa pacar, kalau kita jatuh sayang sayang. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sekulai kekasan, tak penting tanam dekat dengan berawi ringan lagi berbareng. Dan kita wajahnya lagi kasmaran. Teman rasa pacar.